Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syarat kelima dari syarat-syarat jual beli, kata al-imam as-sa'di rahimahullah, wa minas syuruti an la yaqa'al aqdu ala muharramin syar'an. Di antara syarat-syarat jual beli adalah akad tidak dilakukan atas sesuatu yang haram secara syariat. Setelah kita dengar keterangan global matan ini, bahwa akad yang diharamkan secara syariat boleh jadi unsur keharamannya karena faktor bendanya. Unsur keharamannya karena faktor bendanya, benda yang ditransaksikan. Boleh jadi unsur keharamannya karena faktor lain, faktor luar. Bukan terkait dengan bendanya, tetapi karena faktor lain. Yang dengan faktor itu diharamkan. Pertama kita pelajari, jual beli yang diharamkan karena faktor bendanya. Benda-benda itu pada syara ini kami klasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, benda-benda yang diharamkan dalam nas, secara nas. Nah, setelah datang beberapa hadis yang melarang penjualan beberapa barang. Di sini disebutkan di antara hadis itu sebagai contoh oleh As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, imma li'ainihi, apakah dikarenakan barangnya, faktor bendanya diharamkan secara syariat jual beli itu, akad itu, karena faktor bendanya. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamri wal maitati wal asnami, muttafaq alaih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli khamr, minuman keras, maitah, bangkai, dan al asnam, patung. Nah, ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya muttafaq alaih. Lengkapnya Jabir radhiyallahu taala anhu telah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda di tahun terjadinya Fathu Makkah, ketika Nabi alaihi wasallam berada di Makkah. Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, maitah, bangkai, khinzir, babi, dan al asnam, patung. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita shuhum al-maitati, beritahu kami tentang lemak bangkai. Fa innaha yutla biha as-sufun, karena sesungguhnya telah dimanfaatkan untuk melumuri dinding perahu. Tujuannya supaya dinding perahu itu berminyak dan tidak tembus air. Wa yudhanu bihal juludu, meminyaki kulit binatang yang disamak supaya lembut. Wa yastasdihu bihan nas, dan orang-orang menjadikannya sebagai bahan bakar lampu bersumbu. Ya, faqala, Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la huwa haram. Tidak boleh. Hal itu haram. Maksudnya tidak boleh diperjualbelikan. Hal itu haram. Adapun memanfaatkannya boleh. Memanfaatkannya boleh. Ya. Untuk manfaat yang mubah. Meskipun itu najis, yang penting tidak diperjualbelikan. Jadi yang dilarang oleh Nabi SAW pada ucapannya, sabdanya, la huwa haram, ini kembali kepada penjualan. Tidak boleh, ini tidak boleh menjualnya, meskipun untuk manfaat-manfaat yang mubah itu, tidak boleh diperjualbelikan. Dimanfaatkan boleh, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Hal itu haram, memperjualbelikannya haram. Qala Rasulullah, thumma qala Rasulullah SAW inda dhalik, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait hal itu, qatalallahu al-yahuda, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lamma harrama shuhumaha, tatkala mengharamkan lemaknya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan lemaknya, jamaluhu, mereka melelehkannya. Thumma ba'uhu, lalu menjualnya. Fa'akalu thamanahu, dengan itulah mereka memakan harganya. Ya, jadi mereka rekayasa, bukan menjual langsung lemaknya dalam bentuk aslinya, tetapi dilelehkan dulu. Ya, lalu menjualnya. Direkayasa oleh mereka. Kemudian dengan itu mereka memakan harganya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan memakan harganya. Kalau Allah telah mengharamkan sesuatu, ya, untuk dimakan, maka Allah mengharamkan mengambil harga darinya, yakni menjualnya. Nah, pada hadis ini misalkan yang diangkat oleh As-Sa'di rahimahullah pada matan sebagai contoh akad yang dilakukan di atas sesuatu yang diharamkan secara syariat karena bendanya, karena faktor bendanya. Contohnya pada hadis ini, ya, ditansis, ditetapkan dalam nas ini oleh Nabi SAW beberapa benda yang diharamkan diperjualbelikan karena faktor bendanya, yaitu khomer, bangkai, babi, dan patung. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama khomer, minuman keras. Ya, haramnya jual beli khomer adalah ijma' di antara ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Nah, khomer haram dijual dalam kondisi apapun. Meskipun dalam kondisi darurat, yang menghalalkan seseorang memanfaatkan khamar itu untuk mengatasi kondisi daruratnya. Apa misalkan kondisi darurat yang dengannya khamar bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kondisi darurat? Misalkan seseorang tersekat sesuatu di lehernya, mengancam nyawanya. Sementara tidak ada minuman yang halal di situ untuk dia minum agar sesuatu yang menyekat ini, ya, bisa turun. Kalau tidak, dia tercekik dan bisa mati. Terpaksa dia minum khamar itu untuk, ya, supaya menyekat itu masuk, ya, tertelan dan dia selamat nyawanya. Nah, dalam kondisi darurat seperti ini boleh. Tetapi tidak boleh memperjualbelikannya. Nah, artinya tidak boleh mengambil khamar itu untuk mengatasi kondisi darurat dengan jalan jual beli. Bagaimana kalau pemiliknya tidak mau memberikannya secara cuma-cuma? Harus dibayar, harus dibeli. Jawabannya, boleh bagi dia membayarnya demi mengatasi kondisi daruratnya. Dan dosanya ditanggung oleh penjualnya. Ya. Nah, semisal dengan ini sudah kita lewati sebelumnya, ya. Nah, untuk mengatasi kondisi daruratnya, terpaksa dia beli dan yang berdosa adalah penjualnya. ada beda pendapat di antara ulama mengenai illat atau faktor hukum pengharaman jual beli khamar. Yang terbaik di antara pendapat itu, karena khamar mengandung mafsadat terhadap akal dan masyarakat, merusak akal dan merusak ya tatanan kehidupan masyarakat. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Adapun pendapat yang mengatakan khamar diharamkan diperjualbelikan dikarenakan najis, masalah ini kembali kepada permasalahan apakah khamar itu memang najis. Ya, dan masalah ini masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan ulama. Yang rajih wallahu a'lam, khamar tidak najis. Khamar suci. Zatnya, substansinya suci karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah. Ya, berjalan di atas hukum asal bahwa segala sesuatu hukum asalnya suci kecuali ada dalil yang menunjukkan najisnya. Bahkan di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa khamar suci karena ketika diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamar-khamar itu ditumpahkan di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Ya, tidak mungkin jalan-jalan dan pasar-pasar menjadi tempat pembuangan najis-najis secara bebas seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak najis. Jadi, yang rajih faktor pengharaman jual beli khamar bukan karena najisnya, kan yang roji suci substansinya, tetapi ya karena mengandung mafsadat terhadap akal dan masyarakat. Nah, yang kedua bangkai. Baik, sebagai tambih sebelum lanjut ke bangkai, perlu kita ketahui bahwa inti dari khamar adalah alkohol. Nah, alkohol. Nah, berdasarkan ini tidak boleh jual beli alkohol. Nah. Baik. Pada istilah sekarang, khamar, minuman keras itu juga disebut minuman beralkohol. Nah. Baik, yakni kadar alkoholnya besar sehingga berefek memabukkan. Nah. Jadi alkohol sama dengan khamar pembahasannya. Alkohol itu suci apa najis? Jawabannya suci. Substansinya, zatnya suci. Ya, tetapi na'am dilarang diperjualbelikan dengan faktor tadi yang sudah disebutkan, karena merusak akal, karena memabukkan dan merusak masyarakat, merusak tatanan kehidupan masyarakat. Nah, karena memabukkan. Baik, yang kedua bangkai. Al-maitah. Yang dimaksud dengan bangkai, binatang yang mati tanpa penyembelihan. Binatang yang mati tanpa penyembelihan. Atau mati disembelih, tetapi dengan cara yang tidak syar'i. Disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Penyembelihan ada syarat-syaratnya. Di antaranya, harus dengan membaca tasmiyah, basmalah, bismillah. Kalau menyembeli tanpa membaca bismillah, maka menjadi bangkai meskipun disembeli karena tidak syar'i. Nah, atau mati dari jenis binatang yang haram dimakan. Binatang yang mati dari jenis binatang yang haram dimakan. Nah, binatang yang haram dimakan macam-macam. Seluruh binatang predator yang memangsa, ya, memburu mangsanya. Kalau di darat dengan gigitan taringnya, maka itu haram dimakan. Macan, singa, serigala, ya, anjing, kucing, ya, dan semisalnya. Ya, termasuk biawak. Biawak, ular, itu semua predator. Ya, yang memangsa dengan gigi taringnya. Ya, tapi tentu saja sesuai kondisinya, tidak mungkin kucing memangsa sapi kan begitu. Nah. Ya, memangsa yang lebih kecil. Biawak, ya, yang dipangsa bisa anak ayam. Nah, begitu. Itu binatang yang haram dimakan. Baik. Buaya memangsa dengan gigi taringnya, tapi di air. Diperselisihkan. Yang rajih halal. Kalau Anda selera, halal. Baik. Jadi itu bangkai. Nah, termasuk tikus, ya, tikus. Nah, haram dimakan. Seluruh binatang yang haram dimakan, kalau mati jadi bangkai, meskipun disembeli, baca Bismillah, disembeli, syar'i penyembeliannya, ya tidak bisa syar'i karena haram dimakan. Jadi meskipun disembeli terpenuhi syarat-syarat penyembelian, tetap jadi bangkai hasilnya kalau binatang itu haram dimakan. Nah, ini bangkai. Jadi bangkai, kami ulangi, bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa penyembelian. Meskipun halal dimakan, tapi tanpa disembeli. Ayam, sapi, dan semisalnya, mati tanpa penyembelian jadi bangkai. Atau mati disembeli dengan cara yang tidak syar'i. Menyembeli ayam, lupa baca basmalah. Sudah, jadi bangkai. Alas sahih. Menurut pendapat yang rajih, ya, tidak dimaafkan. Itu syarat. Nah, hewan yang mati dari jenis binatang yang haram dimakan, meskipun disembelih tetap jadi bangkai. Itu bangkai. Sudah kenal apa itu bangkai? Nah, ini bangkai. Inilah yang dimaksud, ya, dengan bangkai yang haram diperjualbelikan. Ini adalah ijma' ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai haramnya jual beli bangkai. Bangkai haram dijual dalam kondisi apapun. Meskipun dalam kondisi darurat, yang menghalalkan seseorang memanfaatkannya untuk mengatasi kondisi daruratnya. Seseorang dalam kondisi darurat, ya, di dalam safarnya atau perjalanannya misalkan, tidak ada makanan. Dia terancam mati kalau tidak makan, yang ada bangkai. Nah, bangkai seseorang. Ya, ini bangkai milik seseorang. Ada bangkai kambing tapi punya orang. Nah, dia ingin memakannya. Orangnya bilang, tidak boleh, harus dibayar. Beli kalau mau. Bangkai dijual. Nah, dinasihati, ini darurat dan bangkai tidak boleh jual. Tidak. Kalau tidak mau beli, tidak saya kasih. Nah, tidak saya berikan. Ya sudah, terpaksa. Ya, terpaksa dibayar untuk mengatasi kondisi darurat. Yang menanggung dosanya siapa? Yang menjualnya. Ya, sama dengan khamr tadi. Perhatikan. Pada hadis ini, hadis tadi sudah kita baca lengkap, sahabat mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu anhu mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai manfaat lemak bangkai untuk melumuri dinding perahu agar berminyak dan tidak tertembus air. Ya, untuk meminyaki kulit binatang yang disamak agar lembut sebagai bahan bakar lampu bersumbu. Yakni yang ditanya kepada sahabat, apakah dengan adanya manfaat-manfaat mubah tersebut, bisakah itu menjadi alasan untuk membolehkan menjual lemaknya? Dijual lemaknya bangkai, lemaknya ini bangkai, dijual karena akan dimanfaatkan oleh orang-orang untuk manfaat yang mubah sifatnya. Ternyata Rasulullah SAW mengharamkan bahwa penjualan lemaknya kendati dijual untuk manfaat-manfaat tersebut tetap haram. Ya. Nabi mengharamkan penjualan lemaknya meskipun untuk manfaat-manfaat yang mubah. Ini yang benar dalam menafsirkan hadis. Jadi ucapan Nabi SAW mengatakan la huwa haram, tidak boleh, itu haram. Maksud Nabi penjualannya haram, bukan mengharamkan memanfaatkan lemak bangkai, bukan. Ya. Tafsir ini dipilih oleh Asy-Syafi'i. Dan dibenarkan oleh Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, An-Nawawi, As-Sanani, As-Syaukani, dan Ibn Al-Faymin. Oleh karena itu, sederetan nama yang kita dengar tadi, As-Syafi'i, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, An-Nawawi, As-Sanani, As-Syaukani, Ibn Al-Faymin, mereka semua, rahimahumullah, membolehkan memanfaatkan bangkai untuk manfaat yang mubah. Boleh. Ya, untuk manfaat yang mubah. Nah, asalkan ya, bukan untuk dimakan atau dipakai di tubuh. Dua ini yang tidak boleh. Memanfaatkan bangkai, kami ulangi, memanfaatkan bangkai boleh untuk manfaat yang mubah, asalkan bukan dimanfaatkan untuk dimakan. Atau pemanfaatan yang dipakai di tubuh. Baik. Contohnya pemanfaatan yang disebutkan pada hadis tadi. Ya, lemaknya dipakai untuk ya manfaat-manfaat tersebut. Atau misalkan bangkai diberikan untuk makan ikan misalkan. Nah, atau manfaat semisalnya. Asalkan bukan kita yang makan. Dan bukan kita pakai. Ya. Di tubuh kita, karena itu najis. Nah, meskipun untuk alasan pemanfaat, tetap tidak boleh dijual. Kalau ada yang mau kita tidak bisa manfaatnya, misalnya yang mau manfaatkannya berikan cuma-cuma, manfaatkan, silakan. Nah, itu bisa dimanfaatkan, jangan dijual. Dalam masalah ini datang pula hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Ya, riwayat Ahmad dan Abu Dawud dinyatakan sahih oleh dua imam ahli hadis zaman ini, yaitu Al-Albani dan Muqbil Al-Wadi'i. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan inda rukni, sedang duduk di sisi rukun Ka'bah. Farafa'a basarahu ila as-sama'i fadhahika. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegadahkan pandangannya ke arah langit lalu tertawa. Faqala, kemudian bersabda, la'anallahu al-yahuda salasan, Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi, tiga kali diulangi, Allah melaknat Yahudi. Inna Allah harrama alaihim asyuhub, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka lemaknya, lemak bangkai. Faba'uha, kemudian mereka menjualnya. Wa akalu athmanaha, dan memakan harganya, bayarannya. Wa innallaha idza harrama ala qaumin akla shay'in harrama alaihim thamanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan atas sesuatu kaum memakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka mengambil harga atasnya, menjualnya. Berdasarkan hadis ini jelas sekali, jika Allah mengharamkan sesuatu untuk dimakan maka tidak boleh dijual. Jika Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka sesuatu yang diharamkan dimakan itu tidak boleh dimakan harganya. Sebagaimana tidak boleh dimakan zatnya, harganya pun tidak boleh dimakan. Yakni tidak boleh dijual, kemudian harga penjualannya kita makan, kita manfaatkan, tidak boleh. Berdasarkan ini jelas tadi yang dilarang oleh Nabi SAW, setelah disebutkan manfaat-manfaat lemak bangkai itu, beliau mengatakan, la huwa haram, yakni bai'uhu haram. Tidak boleh menjualnya, tetap haram meskipun untuk dimanfaatkan yang manfaat yang mubah. Jelas ini? Perhatikan. Yang perlu diketahui di sini bahwa bangkai, kita sudah dengar tadi definisi bangkai ya. Ada di antara bagian-bagian tubuh hewan yang mati itu yang bukan termasuk bangkai. Menurut pendapat yang rajih. Ya, di antaranya bulunya. Dengan syarat binatang itu memang binatang yang suci semasa hidupnya. Nah, binatang yang suci semasa hidupnya. Bulunya ketika menjadi bangkai hewan itu, maka bulunya diperkecualikan, bukan termasuk bangkai yang najis. Contoh binatang yang suci semasa hidupnya, kambing, domba, unta, burung, semisalnya. Nah, bulunya, bulu kambing, bulu domba, dan semisalnya, ya, bulu burung, dan semisalnya. Ketika menjadi bangkai, bulunya tetap suci. Tidak terhitung najis. Nah, tidak terhitung najis. Nah, beda dengan hewan yang memang najis semasa hidupnya, seperti anjing, babi. Nah, adapun yang suci semasa hidupnya tetapi menjadi najis karena bangkai, maka bulunya ketika menjadi bangkai, bulunya tetap suci. Ini diperkecualikan. Berarti boleh menjual bulunya. Nah, misalkan ada burung atau bebek misalkan, titik mati, bangkai. Kemudian kita ambili bulunya, cabuti bulunya. Kemudian kita jual, boleh. Karena bulunya suci meskipun hewannya bangkai. Domba mati, jadi bangkai. Ambili bulunya, gunting. Kemudian bulunya kita jual. Halal dijual? Halal, karena bulunya suci, tidak termasuk bangkai yang najis. Nah, begitu pula kulit bangkai yang disamak. Kulit bangkai yang disamak. Ya, yang dimaksud dengan penyamakan kulit bangkai, kulit itu dicuci, ya, kulit itu disamak, yaitu dibersihkan dengan bahan zat tertentu yang bisa menyerap kotoran keluar dari kulit bangkai. Nah, seperti kulit delima atau semisalnya. Nah, yang biasa digunakan oleh orang-orang yang biasa menyamak, setelah itu dicuci dengan air. Nah, sehingga menjadi kulit yang disamak, yang telah suci, sudah dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, jadi menjadi suci. Baik. Telah datang hadis Nabi alaihissalam yang menerangkan secara jelas bahwa kulit bangkai yang disamak menjadi suci. Nah, ketika kulit bangkai ini telah disamak dan dia menjadi suci, kalau sudah menjadi suci berarti boleh dijual tidak? Boleh, karena dia sudah suci. Kembali kepada kriteria barang, kriteria harta benda yang boleh diperjualbelikan di awal, di pendahuluan. Ya, sudah disebutkan ulama mengatakan apa? Harta benda yang suci, ya, yang punya manfaat mubah. Jadi ketika kulit bangkai sudah disamak jadi suci dengan itu, berarti boleh dijual. Ini yang rajih. Nah, tetapi juga di sini perlu diketahui, kulit bangkai yang bisa disucikan dengan penyamakan itu, kulit bangkai apa? Ini diperselisihkan oleh ulama. yang terbaik dan paling hati-hati, seperti kata Ibnu Baz rahimahullah, ya, yang merupakan salah satu pendapat Ibnu Taimiyah, kulit bangkai yang bisa disucikan dengan penyamakan khusus kulit bangkai hewan yang halal dimakan dengan penyembelihan. Misalnya kulit bangkai kambing, kulit bangkai sapi, unta dan semisalnya halal dimakan kalau disembelih. Adapun hewan yang haram dimakan, kulit bangkainya tidak bisa disamak, tidak bisa disingkat penyamak. Seperti kulit bangkai macan, kulit bangkai beruang, kulit bangkai ular, ya, kulit bangkai ular, kulit bangkai biawak, nah tidak bisa. Kulit buaya bisa, menurut pendapat yang disebutkan tadi halal dimakan, berarti kulit bangkainya bisa. Nah, baik. Jadi hati-hati, beli dompet, beli tas, beli sepatu, kalau kulitnya kulit ular atau kulit macan dan semisalnya. Yang terbaik dan lebih hati-hati kata Ibnu Baz, yang merupakan salah satu pendapat Ibnu Taimiyah, yang bisa disucikan itu tadi. Nah, adapun macan dan semisalnya yang haram dimakan dengan penyembelian, berarti kulit bangkainya tidak bisa disucikan dengan penyamakan. Wallahu a'lam. Termasuk yang diperkecualikan dari bangkai, menurut pendapat yang rajih adalah kukunya, tanduknya, kuku dan tanduknya. Jadi kalau dapat, misalkan kijang rusa mati, bangkai, yakni bangkai rusa atau kijang, ambil tanduknya tidak apa-apa, tanduknya suci. Nah, kalau kuku apa biasanya yang bisa dimanfaatkan? Kuda, kukunya? Nah, dia apa kan? Nah, kalau gajah, apanya itu? Gadingnya ya. Itu apanya? Tanduknya bukan? Giginya? Nah, al-muhim, kuku dan tanduk itu bukan bagian dari bangkai najis, itu suci. Adapun gigi dan tulang yang rajih, seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang rajih bangkai. Gigi dan tulang bangkai. Jangan. Ya, itu tidak boleh diperjualbelikan. Adapun kukunya, tanduknya, maka itu bukan bagian dari bangkai najis, itu suci. Nah, jadi itu boleh diperjualbelikan. Nah, tetapi untuk apa biasanya kalau tanduk rusa misalkan dimanfaatkan untuk apa? Hiasan ya. Nah, untuk gantungan baju. Nah, kuat itu, enggak patah-patah itu. Sekaligus hiasan. Nah, iya, memang di sebagian rumah ada yang menjadikan itu hiasan. Nah, kita biasa lihat, memang bagus dilihat. Baik. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, kalau ada kotoran yang najis untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, misalkan. Kotoran yang najis boleh dimanfaatkan jadi pupuk? Jawabannya boleh. Ya. Boleh. Tetapi apakah boleh diperjualbelikan? Berdasarkan apa yang kita pelajari, tidak boleh. Nah, ini pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur dirujukkan oleh Utsaimin. Kalau itu kotoran kerbau, kotoran sapi, kotoran kambing, nah yang bisa jadi pupuk apa? Kotoran sapi ya, jadi pupuk ya. Ayam, nah boleh diperjualbelikan? Hah? Boleh? Nah, antum sepakat, tidak ada khilaf di antara antum? Hah? Nah, tergantung. Nah, kotorannya suci apa najis? Yang benar, kotorannya suci. Seluruh kotoran hewan yang halal dimakan, hewannya halal dimakan. Kalau disembeli, kotorannya suci. Kalau suci kotorannya, berarti boleh diperjualbelikan. Suci untuk manfaat yang mubah. Ingat selalu kriteria yang telah kita pelajari itu dari ulama. Kriteria benda yang, harta benda yang halal diperjualbelikan, suci untuk manfaat yang mubah. Nah. Berikut yang ketiga pada hadis Jabir adalah babi. Nah, ini meliputi seluruh anggota tubuhnya, bagian luar dan dalamnya. Tidak ada perkecualian sama sekali. Karena babi, ya, memang najis zatnya. Hidup dan setelah hidup, ketika hidup setelah jadi bangkai, ya, memang najis zatnya. Ini ijma' ulama. Oleh karena tidak boleh diperjualbelikan apapun dari anggota tubuhnya. Nah, meskipun dalam kondisi darurat, yang menghalalkan seseorang memanfaatkannya untuk mengatasi kondisi darurat, sama dengan yang sebelumnya, kalau seseorang darurat, ya, untuk mengatasi kondisi daruratnya, tapi pemiliknya tidak mau memberikan kepada dia kecuali harus dibeli, terpaksa dia beli babi itu untuk mengatasi kondisi daruratnya, dan yang menanggung dosanya penjualnya, ya, sama dengan yang sebelumnya. Tayyib, illat, faktor diharamkannya penjualan babi sama dengan yang sebelumnya, sama dengan faktor diharamkannya jual beli bangkai. Karena apa? Karena najis yang memudaratkan. Nah, ini yang dipilih oleh Al-Faymin rahimahullah. Perhatikan, ada sebagian ulama, ada sebagian kecil ulama yang memberi keringanan dalam memanfaatkan sedikit dari bulu babi. Ini muskilah. Ada sebagian ulama berpendapat boleh memanfaatkan sedikit dari bulu babi. Nah, tetapi itu pendapat yang marjuh. Yang benar pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama melarang memanfaatkan, mengharamkan memanfaatkan, ya, babi termasuk bulunya, meskipun hanya satu lembar, meskipun hanya sepotong, meskipun hanya sedikit, tidak boleh mutlak. Pendapat yang membolehkan memanfaatkan sedikit dari bulunya bertentangan dengan hadis. Bertentangan dengan hadis ini. Nah, baik, apakah benar itu yang tersebar berita bahwa ada apa ini, kuas yang terbuat dari bulu babi? Hah? Tidak. Nah, artinya tidak semua merek tertentu. Yang disebutkan yang Anda dengar Eterna itu. Hah? Kuat itu anunya, beritanya? Infonya? Ada bukti ya? Hah? Kalau dibakar baunya bau hangus seperti bau bulu. Nah, dan ini memang santer sekali beritanya, artinya seperti menguat gitu. Antum yang sudah buktikan sendiri. Antum pernah bakar. Ada ikhwah yang siko. Nah, artinya kalau begitu kan harus hati-hati. Eterna kan, Eterna itu mereknya. Kuas Eterna. Dia memang warnanya kuning-kuning kan, sudah lihat. Coba antum buktikan aja. Kalau ada kalian dapat, coba kalian bakar. Nah. Hah? Baik. Kita lanjut. Yang terakhir pada hadis itu adalah patung. Ibn Uthaymin rahimahullah menegaskan bahwa illat atau faktor pengharaman jual beli patung adalah karena mengandung mafsadat terhadap agama. Karena patung mengandung mafsadat terhadap agama. Illat ini juga telah diisyaratkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, adapun pengharaman menjual patung, dipetik darinya faedah. Haramnya menjual seluruh alat yang digunakan untuk kesyirikan dalam bentuk apapun dan dari jenis apapun. Baik itu berupa patung, berhala, salib. Ya, begitu pula hukumnya kitab-kitab yang berisi kesyirikan dan peribadatan selain Allah SWT. Semua itu wajib ditiadakan dan dimusnahkan. Sedangkan menjualnya adalah wasilah, faktor untuk memeliharanya dan menjadikannya alat kesyirikan. Jadi, penjualan patung lebih pantas untuk diharamkan daripada selainnya. Karena maksadat penjualan benda-benda tersebut tergantung. Ya, maksadat penjualan benda-benda tersebut tergantung maksadat yang terkandung pada benda-benda itu sendiri. Kemudian Ibn Qayyim mengatakan, Rasulullah SAW mengakhirkan penyebutan patung pada hadis tadi. Ya, larangan menjual apa tadi? Pertama, khamar, kemudian bangkai, kemudian babi. Yang diakhirkan penyebutannya adalah apa? Patung. Nah, kata Ibn Qayyim, diakhirkan penyebutannya oleh Nabi SAW, ya, bukan dikarenakan tingkat keharumannya paling ringan, bukan. Tetapi Nabi SAW mengurutkan dari yang paling ringan sampai yang paling keras. Jadi patung yang terakhir berarti patung yang paling keras tingkat keharumannya. Kenapa? Karena terkait dengan mafsadat agama, terkait dengan kesyirikan. Nah, kemudian Muqayyim menutup keterangannya dengan mengatakan penjualan patung lebih keras tingkat keharumannya dan lebih besar dosanya serta lebih kontra bertentangan dengan Islam daripada penjualan khamar, penjualan bangkai dan penjualan babi. Jelas ini? Nah, ada sebagian ulama berpendapat bahwa illat atau faktor hukumnya adalah karena diharamkan dimanfaatkan. Ada sebagian ulama berpendapat patung dilarang diperjualbelikan, faktor hukumnya illatnya adalah karena haram dimanfaatkan patung itu. Yani tidak punya manfaat mubah. Zatnya suci kan? Terbuat dari batu, dari kayu kan suci ya. Tetapi tidak punya manfaat yang mubah. Padahal kriteria benda, harta benda yang halal diperjualbelikan suci dan punya manfaat mubah. Patung suci. Zatnya substansinya tetapi tidak punya manfaat mubah. Ada sebagian ulama berpendapat faktor hukumnya illatnya kenapa dilarang diperjualbelikan karena tidak punya manfaat yang mubah. Nah, berdasarkan pendapat ini bahwa itu illatnya, ya. Jika jika dibeli dengan maksud untuk dimanfaatkan substansinya dengan cara dipecahkan, ya, lalu dimanfaatkan pecahannya, misalkan terbuat dari kayu atau besi, dipecahkan kemudian diambil kayunya, dipecahkan diambil besinya, ya, atau batu dipecahkan diambil pecahannya itu, dibuat meja misalkan, dibuat kursi, dibuat pintu dan semisalnya, kan bisa dimanfaatkan. Nah, apakah boleh yang dibeli Pak dalam wujud patung? Kita membeli dalam wujud patung, kita beli. Tapi niat kita membelinya, mau kita manfaatkan bahannya. Kita pecahkan, kita ini, olah. Nah, seperti yang diterangkan. Apakah boleh? Nah, ada silang pendapat di antara ulama. Nah, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang difatwakan Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, menengahi antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ibnu Utsaimin rahimahullah memberi pendapat yang menengahi di antara keduanya. Nah, fikih beliau. Kata beliau, boleh dengan syarat. Nah, itu. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dijelaskan, ditampakkan kepada orang-orang bahwa ia membelinya untuk dimanfaatkan substansinya, bukan dimanfaatkan sebagai patung. Jadi misalkan ketika dibeli, diperlihatkan di situ, langsung dihancurkan di situ. Nah, iya, atau dibawa ke rumahnya tapi dipertontonkan di situ, di depan rumahnya diperlihatkan ke orang-orang, dia bukan untuk patung tapi dihancurkan di situ, dibelah-belah di situ, kemudian dibuat jadi meja, dibuat jadi ini. Nah, itu boleh dengan syarat itu, kata Ibnu Qayyim. Kenapa Ibnu Qayyim rahimahullah mempersyaratkan itu? Untuk menepis illat yang pertama, yaitu larangan jual beli patung karena mengandung mafsadat terhadap agama. Ketika orang-orang tahu, oh ini membelinya bukan untuk jadi sesuatu yang diagungkan atau nah, ya, bukan dibiarkan dalam bentuk patung karena patung adalah surah yang di patung yang bernyawa kan biasanya ya yang dimaksudin. Nah, yang diharamkan seperti gambar makhluk bernyawa. Nah, dan itu wasilah kesyirikan. Nah, supaya kita tahu bahwa ya banyak orang musyrik yang menyembah berhala, menyembah patung. Nah, makanya ditunjukkan dia membelinya bukan untuk pengagungan, bukan untuk dipelihara sebagai patung, tapi untuk dimanfaatkan bahannya. Maka dia perlihatkan. Jadi orang tahu. Nah, kalau demikian boleh, kata Tuhan saya maksudnya. Begitu pula boleh kalau dibeli memang untuk dihancurkan. Nah, baik untuk dihancurkan. Nah, sudah saya beli semua patung-patung ini. Sudah setelah dibeli, hancurkan semuanya di situ. Semua orang lihat. Nah, habis hancurkan. Nah, harus ditampakkan. Intinya harus ditampakkan. Ya, sehingga menepis illat yang pertama yang dikhawatirkan akan merusak agama. Nah, sampai di sini selesai contoh yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Nah, ini matanya kelihatannya masih banyak. Nah, sebelum lanjut, ana selingi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menumpuk. Karena di sini kelihatannya banyak ikhwah yang punya problem butuh dijawab.